Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Rahmatullahi wa barakatuh wa sayyidina hadirin wa hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengarkan barusan yang disampaikan oleh dai Bapak Ibu Fakultas beliau dari Manado sendiri, tinggal saat ini di Palu. Tempatnya terlewat sampai terus mencari mencuri. Beliau pertama dari atas sana, kemudian sengaja tiap tahun datang ke Jakarta, duduk di sini di Jakarta sekitar 10 minggu untuk menghadiri pembacaan suatu yang kembali di Bintang dan beberapa tempat yang lain. Mudah-mudahan kehadiran beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua yang ada di sini mendapatkan keberkahan dari Imam Al-Bukhari dari Jalur Hadith dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini hari Senin pertama dari pada bulan suci Rajab. Dalam pertemuan lalu saya mengingatkan tentang kemuliaan bulan suci Rajab dan apa yang harus dilakukan oleh seorang hamba di bulan suci Rajab. Di antaranya kita dianjurkan untuk berpuasa di beberapa waktu tertentu dan berharga besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga istighfar, kita dianjurkan untuk memperbanyaknya di bulan Rajab yang suci ini, sehingga dinamakan bulan Rajab ini sebagai syahrul istighfar, bulan memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak lagi amalan-amalan yang mana semua itu adalah persiapan kita menyambut kedatangan bulan suci Ramadan yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan dan diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga keistimewaan bulan suci Ramadan adalah di bulan ini adalah bulan Isra dan Mi'raj yang baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh semua yang aku peristiwa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Jadi Allah menyatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa samii'ul basir. Maha suci Allah. Maha suci Allah. Ini dalam kalimat ini bergantung terkandung makna yang sangat dalam sekali. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah mengisbatkan memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang dipenuhi keberkahan oleh Allah di sekitar itu untuk apa? Perjalanan di sekolah mereka itu apa? Allah menyatakan di dunia mungkin hari ini akan kami perlihatkan kepada yang tanda-tanda kebesaran sekolah Allah. Inna umusin al-Fatih sesuai Allah mendengar dan melakukan. Dalam perjalanan di sekolah mereka terdapat pelajaran yang sangat besar yang diajarkan oleh Allah diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian untuk disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian umat. Karena itu di bulan suci Rajab ini kita punya 3 kali hari suci. Malam Selasa ini malam, malam Selasa berikutnya dan malam Selasa berikutnya. Kemudian malam Selasa yang keempat acara perayaan Isra wal Mi'raj akan diadakan di Monas dan kemudian lalu kasih kemudahan. Kami semua akan semua. Cuma selama 3 hari Senin ini kita ingin membahas tentang sejarah. Kita cuma dengar mengenai tentang Isra wal Mi'raj, tapi pada tahu kan kisah sejarah-sejarah seperti ini. Malu kalau kita tahu sejarah artis. Kita belajar di sekolahan sejarah kemerdekaan Indonesia boleh bagus. Sejarah alamat antum tidak belajar dari kita semua sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Sebab dengan mempelajari sejarah kehidupan Rasulullah, iman akan kokoh di dalam hati kita. Jangan mungkin. Dan Ustaz Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam manusia yang sempurna keimanannya. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada beliau tentang kisah-kisah para nabi yang terdahulu. Setelah diceritakan oleh Allah secara terperinci kisah nabi-nabi yang terdahulu, apa yang katakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah katakan: "Wakulan nabusu alaika min akbaril rusul man sabiqun min Quran." Dan semua yang telah kami ceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kabar mereka para utusan-utusan. Untuk apa? Itu semua untuk mengokohkan hati di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi Muhammad. Keimanan yang sempurna bertambah sempurna lagi dengan diceritakan kisah para utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kita belajar sekarang yang perlu kita pelajari pemimpin daripada para utusan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga diriwayatkan tentang kisah Isra Mi'raj di berbagai macam hadis. Syekhuna Al-Imam Muhaddits Al-Harami Muhammad Al-Qomain Asyik Muhammad bin Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Waqtul Ufuqil Adam, beliau membawakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj. Lebih dari 20 sampai 30 hadis lebih menceritakan secara terperinci. Dan juga para ulama lainnya, banyak di antara mereka yang merangkumnya jadi satu buku. Beberapa dari mereka dengan bentuk syair, beberapa dari mereka dengan bentuk pujian yang indah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya di dalam pasal Maulid Sintud Durar, ungkapan yang sangat-sangat indah diungkapkan oleh Nabi Ali bin Muhammad Al-Habasyi tentang peristiwa Isra Mi'raj yang lebih besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana Al-Imam Abdul Rahim Al-Burah, seorang wali besar di zaman, betapa banyak syair-syair yang beliau tulis tentang peristiwa Isra Mi'raj yang lebih besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua dilakukan untuk apa? Bagaimana agar makin berkembang di dalam hati seseorang di akhirat. InsyaAllah di malam-malam ke depan kita akan membahas tentang sejarah Isra Mi'raj secara terperinci. Guru kami Sayyid Muhammad bin Abdul Malik, beliau mengarang satu kitab. Bagaimana Imam Al-Bardhani juga mengarang kitab tentang kisah Isra Mi'raj yang biasa dibacakan di Lempang Bogor tiap hari Kamis terakhir bulan Rajab. Dalam karangan yang kita amal kami Muhammad bin Al-Maliki yaitu Al-Mal Wahidah bin Isbal Mu'arad Khair Bariyah, beliau merangkum hadis-hadis yang diriwayatkan tentang peristiwa Isra Mi'raj menjadi satu kisah yang panjang. InsyaAllah kita akan bahas apa yang penting, membahas semuanya kan? Waktunya tidak cukup. Tapi insyaAllah pelajaran-pelajaran penting yang Allah katakan di dalam Al-Quran yang perlu diingatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama yang harus kita ketahui bahwasanya benar ada terjadi suatu peristiwa yang agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan kemudian perjalanan Mi'raj yaitu dari bumi naik ke langit hingga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah. Dan ini semua diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga tidak ada lagi yang bisa membantahnya. Sebab keimanan seseorang kepada Allah tidak dianggap kalau dia tidak beriman dengan peristiwa di surah Al-Mi'raj. Sebagaimana juga diriwayatkan hadis-hadis yang sangat banyak hingga mencapai bagaimana dan tawarin. Itu hadis boleh kami bisa dibantahkan tentang benar terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian para ulama berbeda pendapat kapan terjadinya. Kejadiannya betul ada namanya Isra Mi'raj, tapi kapan berbeda pendapat. Beberapa yang mengatakan ini dan itu, beberapa mengatakan lebih awal, beberapa yang dapat berubah. Tapi sebagian besar pendapat menyatakan terjadinya pada bulan suci Rajab. Setelah wafatnya Abu Thalib Rasulullah SAW, setelah wafatnya kita sudah beri jatuh kubur Rasulullah Rasulullah SAW dan setelah kembali Nabi besar Muhammad dari Ba'id sebagai besar ulama berpendapat. Kemudian di tanggalnya mereka pun berbeda pendapat, namun pendapat yang terkuat mengatakan pada tanggal pada malam 27 Rajab terjadi peristiwa di surah Mu'arad yang berdiri dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya Allah, mudah-mudahan yang pada bawah pulpen dan buku tulis catat dijadikan oleh Allah sebagai ulama amin. Ini ada beberapa yang pada bawah pada tulis itu mencari susah begini ya, mudah-mudahan Allah berpikir kita berjalan Muhammad. Suatu malam, yaitu pada malam 27 tersebut, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di tengah malam sedang tidur. Di dalam riwayat beliau tidur di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sedang tidur. Di samping beliau adalah Sayyidina Hamzah, dan di samping satunya lagi adalah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, Nabi Muhammad. Kemudian datanglah Malaikat Jibril, Malaikat Jibril dan Malaikat Israfil. Saat itu Nabi Muhammad ditawar dan dibaringkan di samping sumur Zamzam oleh para malaikat. Saat itu dibelah dada beliau dan dikeluarkan hati beliau yang disucikan dengan air Zamzam. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dada beliau untuk disucikan hatinya selama di dunia terjadi beberapa kali. Menurut pendapat yang kuat terjadi 4 kali. Dan salah satunya adalah pada saat sebelum Isra wal Mi'raj. Satu hal yang harus kita ketahui. Dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibelah dan dikeluarkan hatinya untuk disucikan, bukan hatinya, hati beliau kotor. Al-Imam Al-Hakim Ali bin Muhammad Al-Hakim menyatakan, "Wa ma akhraja al-amwalu min dhanbihi ada walakin lahum zabu tuhrat 'ala al-wajh." Para malaikat tidak pernah mengeluarkan dari hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran sedikit pun, akan tetapi mereka menambahkan kesucian di atas kesucian. Ini yang dilakukan oleh para malaikat. Sebab beliau sudah dari awal manusia yang paling suci di alam semesta sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat memang dikatakan bahwasanya para malaikat saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa yang lain, yaitu ketika diasuh oleh Sayyidina Sunan Ali waktu tadi yang diberi saat dibelah juga dada Rasulullah. Dan riwayat sebagaimana Imam Al-Hanafi di dalam sirah yang menyatakan dalam suatu riwayat dikeluarkan dari hati Rasulullah harfu syaitan, bagian syaitan. Dalam riwayat disebutkan beberapa orang salah paham sehingga mengatakan ada kotoran hitam di hati Rasulullah dikeluarkan untuk disucikan. Bukan seperti itu maksudnya. Seorang ulama besar di kota Hamalmon, guru daripada Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Abdul Al-Jihad, yaitu Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Idrus Al-Idrus, pemimpin para awliya di zaman itu. Beliau mengatakan tentang hal ini, yang dimaksud dengan harbu syaitan, kalimat har adalah bagian syaitan. Dalam bahasa Arab artinya begini. Apa maksudnya? Kita harus tahu syaitan, iblis dari sejak awal dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Putus asa dari rahmat Allah. Enggak pernah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu itu semua sama Al-Qur'an kita. Makanya kita di Indonesia itu ada lagi, tahu ada lagi yang boleh diputuskan dari rahmat Allah. ada yang tahu. Terus ada pesan yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ciptakan adalah sebagai kasih sayang yang murni dengan arti kata yang sesungguhnya. Sehingga beliau adalah lambang kasih sayang Allah. Hingga beliau sendiri menyatakan, karena Rahman bin Murdan, aku adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk alam semesta. Hingga di dalam ayat kita baca, bil mu'minina rawwud, diberikan gelar oleh Allah untuk Nabi Muhammad rawwud rahim. Dan ayat yang lain Allah juga menyatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan. Kami tidak mengutus pemerintah rahmat untuk alam semesta. Kita setuju dengan hal ini. Nah, cuma bagian dari alam semesta juga syaitan, kan? Syaitan juga bagian dari alam semesta. Kalau dia berputus dari alam rahmat, cuma yang jadi masalah di sini, Nabi Muhammad rahmatnya, kasih sayang yang meliput alam semesta, termasuk syaitan. Nah, ini yang dikeluarkan dari alam semesta. Bukan orang-orang, tapi bagian kasih sayang Rasulullah untuk syaitan itu yang dikeluarkan dari hati Rasulullah SAW. Jadi bukan perbuatan, tapi rahmat yang lebih meluber dari hati Rasulullah itu yang dikeluarkan sedikit, sehingga syaitan memang betul-betul putus rahmat dengan hati Rasulullah SAW. Makanya benar yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, akhrajan Allah min qalbihi ala walakin ta'uzadu turanah. Mereka tidak keluarkan para malaikat itu dengan Nabi Muhammad kotoran sama sekali. Mereka mereka tambah lagi suci di atas kesucian. Lailahaillallah. Kemudian setelah ini tuangkan dengan kemuliaan, dengan kesucian ditutup itu saja dari Rasulullah dan sama sekali tidak ada rasa sakit yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu didatangkan untuk Rasulullah burak. Didatangkan untuk Rasulullah burak. Burak ini adalah kendaraan yang dahulu dikendarai oleh para nabi nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Saat masuk dari Arabi pada negara ketika membawa ya Siti Hajar dengan putranya dan Sayyidina Ismail. Ya, kemakah di bawah saat itu Nabi Ibrahim mengendarai Burak. Tidak ada seorang Nabi melahirkan untuk kendaraan adalah Burak. Kita sering dengar nama Burak. Kayak apa sih Burak? Kita dengar dari riwayat, dari riwayat yang tidak ada. Di dalam riwayat disebutkan burak itu adalah binatang menyerupai keledai, lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda atau baglar. Tahu baglar? Kayak tahu bahasa Indonesia ini ada baglar. Cuman baglar itu dulu Nabi pernah dihadiahkan dari Raja Mesir. Baglar. Orang-orang Mesir bayangkan nih yang namanya baglar di Mesir. Tapi perkawinan antara kuda dengan keledai lahir namanya baglar. Dia bentuknya hampir mirip dengan keledai, mirip juga dengan kuda. Dan lebih kecil dari kuda, lebih gede dari keledai. Cuman kurangnya satu, dia mandul. Ada baglar mandul, bisa melahirkan. Alhasil, burak menyerupai keledai, lebih besar dari keledai dan lebih kecil daripada baglar. Di dalam riwayat disebutkan bahwasanya ini burak apabila dia melangkah, langkahnya jauh, Sejauh apa? Sejauh batas pandang akhir pandangan seseorang. Sejauh batas terakhir pandangan dari situ akan terbatas. Kalau itu coba. Dan dia juga ada senyap. Ini riwayat menceritakan seperti ini. Ada beberapa hal yang perlu diteruskan. Beredar gambar buruk pengen ke perempuan, cakep banget, rambutnya panjang, masya Allah, terus pakai make up lagi. Kita dengan tanya, make upnya dalam apa itu? Make upnya dalam apa? Kita bingung siapa yang bikin, atau dari Cina, dari mana? Ini semuanya datangnya dari musuh-musuh. Riwayat tidak menyebutkan semacam itu. Riwayat menyebutkan seperti yang tadi kita sebutkan. Tugas gambar semacam itu hanya pikiran dan paham. Kita tanya, kenapa yang terjadi gambar itu pernah terlihat? Itu buruk. Dari mana yang sana? Itu adalah ayat itu tanda jalan sesehat. Wa itu tanda jalan kederir. Kalau kita bawa kata, buktikan yang sana. Gambar baik dari mana? Sampai sekarang tidak tahu asal-masalnya dari mana. Tapi riwayat menyebutkan ini yang datangnya dari Nabi Musa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelana dipasangkan di atas itu buah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersilakan untuk boleh tidur untuk naik ke atas buah. Saat itu ini buah agak liar sedikit. Agak susah dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang melihat itu dipegang ke buah. Ibu itu yang masalah, yang orang. Kenapa dia pilih ini? Tahu tak siapa yang makan negara yang sekarang ini? Jadi Allah belum pernah Allah menciptakan seseorang yang lebih mulia daripada dia orang dari Muhammad SAW. Buruk dengan itu kebetulan langsung dia turun Muhammad SAW. Maka Sayyidina Jibril pegang tali dagangan. Sayyidina Jibril pegang pelanggan. Nabi Muhammad di atas dan mereka berangkat. Ditemukan perjalanan katanya. Perjalanan dari mana? Masjidnya Haram. Sebagaimana Allah bilang. Nah, ahli tafsir mengatakan yang dimaksud dengan Masjidil Haram ini adalah Mekah secara keseluruhan. Nah, ila Masjidil Aqsa, Masjidil Aqsa. Itu perjalanan ditempuh dari Masjid Al-Haram, Masjid Al-Aqsa, naik ke langit, balik ke tiga, temukan rumahnya Rasulullah SAW. Dan lima ketika ketika menceritakan secara ringkas peristiwa ini, beliau bilang, semua orang duduk menerah, lo menanya muda terus, lo kan menanya jadi terang. Lima ketika menceritakan, Nabi Muhammad dikembalikan dari langit ke Mekah. Itu kasur beliau masih ada. Kasur beliau masih hangat. Nanti dulu sekarang di sini bangun merasa hangat kan kepada dunia. Tapi berapa masih hangat? Gak lebih dari dua menit. Jadi itu dikatakan masih hangat. Nabi Muhammad kembali dari Mekah. Perjalanan bocinya, bangun tak dari sini. Akal gak sampai sini. Kalau akan sampai di situ, ini bukan mukjizat. Ini kan yang mukjizat dari Allah Taala dan dari Tuhan. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di perjalanan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung ke Masjidil Aqsa, tapi keliling-keliling dulu di ayat Masjidil Haram. Keliling mana? Nah kita akan tahu. Dan kenapa dia hanya keliling dari mana? Pada habis ada langsung nanti dia langsung sholat di mana para nabi terus naik ke langit dari Allah Taala dulu lagi selesai. Tapi ini transisi banyak banget. Berhentinya banyak banget. Di mana dia berhenti? Ketika menempuh perjalanan Sayyidina Jibril ya mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ketika sampai di satu tempat dipenuhi dengan pohon korma yang sangat banyak. Terus itu tempat ada beberapa gunung yang terang bercahaya, terang ke tempat hingga detik ini. Dan setiap orang yang datang ke situ akan merasakan kenikmatan ketenteraman yang luar biasa. Dan ketika menyaksikan itu gunung yang bercahaya pasti tidak berubah hingga detik ini. Dia ada di situ begini. Tempat apa itu? Itu sampai kan di situ. Jibril bilang, yang Muhammad yang di situ. Rasulullah. Turun yang Muhammad, suara di situ. Nabi suara. Tidak banyak lagi. Tidak apa namanya? Tidak banyak tanya ke Jibril. Apa disuruh? Dinurut. Sobat di situ. Lepas sholat, suruh naik lagi pulang. Nabi tanya perjalanan. Nabi tidak nanya. Taslim. Kecerahan secara keseluruhan kepada Jibril. Maka Jibril yang mulia. Ada diri yang bersama. Yang Muhammad tahu kan? Engkau barusan sholat di mana? Nabi tanya pulang. Di mana Jibril? Jibril bilang, "Sholli tapi qaiman wa ila al-mahajir." Barusan kau sholat tahu di mana? Qaiman. Tahu qaiman? Qaiman itu nama lain atau nama daripada kota Madinah, tempat jadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril bilang, "Barusan kau sholat di qaiman, kota Madinah. Wa ila al-mahajir dan kau mulai akan hijrah." Ya Rasulullah, yang Allah sampai lagi dari itu. Dan terus saya katakan, dia orang yang kata ke depan itu maka pasti dan ketentraman. Ketentraman itu maka dia kata dia sama saya. Kebahagiaan, kegembiraan, lupa tentang urusan dunia. Ketika melihat itu gunung yang berkaya, ada gunung apa? Gunung apa? Nabi waktu datang dari peperangan Badar, yang nyambut beliau begitu sampai di Madinah itu gunung Uhud yang bercahaya. Nabi bilang, "Wah, Badr, ya Badr, kekepo jawab, kekepo. Ini gunung Uhud adalah gunung yang cinta kepada kami, dan kami pun cinta kepada kami. Dan setiap orang beriman maka cinta kepada kami." Oh, Allah. Lanjut dari perjalanan. Ketika lanjut perjalanan, Jibril bilang Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, dulu sholat, sholat di sini." Di mana? Di bawah satu pohon. Pohon besar, mana besar? Sholat di sini. Tidak banyak pohon. Nabi tidak bilang, "Ya Jibril, ini hukumnya sih tidak ada yang sholat di bawah pohon ini." Nabi tidak ada yang itu. Nurut aja, Nabi. Sholat di sini. Lepas masa, ayat dan ayat. Nabi tidak tanya. Terus Jibril tidak mau Rasulullah. Ya Muhammad, ada jadinya satu. Ya Muhammad, tahu tidak barusan kau sholat di mana? Lalu saya kata. Jibril bilang, "Sholat dari kalian, ini syajar yang berusaha Allah. Kau barusan sholat di negeri Madian." Itu pohon apa? Pohon tempat yang sesungguhnya dan pun Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Nabi disuruh sholat di bawah pohon? Nabi Musa bertemu di itu tempat karena apa? Setahun dia tidak di bawah pohon. Sesaat lari saat masih muda sebelum lari ke kota Rumah sebagai ibu dan kota sebagai ibu lari dari kerjaan ke Rumah pergi ke Madinah. Saat itu dia bertemu saat sampai di Madinah bertemu di bawah pohon yang dikenal ini. Di pagi hari melihat orang-orang di badan ngambil air. Lihat di gunung ada dua orang perempuan ada kakak mau ambil air tapi mereka mundur jauh menjauh dari orang-orang lagi. Tapi Musa mengambil mereka. Ada apa tadi? Nah kami yang mau ambil air kami malu di situ banyak orang lagi. Maka Nabi Musa yang mengambil air itu. Tuh lihat keadaan perempuan-perempuan suci kayak begitu. Wahai kamu orang dan ini bisa diceritakan kepada Allah supaya jadi panutan kepada wanita-wanita kita. Islam, ya jodohnya salah satu dari kedua wanita tersebut, ya putrinya Nabi Muhammad SAW sebagaimana beberapa riwayat. Itu tempat berkah. Saat itu Nabi Muhammad Musa alaihissalam tadi doa Allah di bawah untuk membuat Rabbi ini menentang dari daya yang khairi sendiri. Ya Allah, saya khabir terhadap kamu yang Allah turun, yang kau turun dari Allah. Itu doa yang kita di bawah. Nabi Muhammad setelah lebih dari 2000 tahun lebih diperintahkan oleh Yudhir datang kepada Allah yang kohon sholat yang ambil berkah dari Nabi Musa. Maka itu kejadian yang kau tahu dalam kita untuk mendatangi tempat-tempat berkah ini. Alhamdulillah zaman itu tidak ada orang kata kalau tidak ada pohon di tempat. Alhamdulillah. Kalau tidak kasihan dari mana kalau ada pohon di pohon itu tidak. Tapi ini pelajaran ini akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kan di dalam para ulama kita ngajarin kita kan bil berkah. Tempat sholatnya di mana? Tempat dirinya di mana? Tempat duduknya di mana? Ada berkah dari para wali Allah, para sahabat ini terkasih dari Rasulullah. Apa sih berkahnya yang berkah dari Rasulullah? Beliau semua segala keberkahan. Nabi Musa berada pada di bagian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi lihat Nabi Muhammad diceritakan ambil berkah dari Nabi Musa. Sebab orang yang punya iman yang penuh tak akan rasa cemas. Siapa yang lebih mulia dari Sayyidina Umar dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Tapi Nabi pesan sama Sayyidina Umar sama Sayyidina Ali. Ya Umar, ya Ali, cari yang namanya Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni seorang tabi'in, tidak ketemu sama Nabi. Tapi bakti sama ibunya, pengen jumpa sama Nabi, tapi dia tinggal di ibu, dia tidak pernah tinggal di ibu. Ibu usia ibunya selama ini tidak Rasulullah SAW sedang Nabi sebut dan pesan masih di nama Allah masih di hari dia Allah yang hari saat ini kalau kau ketemu dia sampaikan salam kau kepada dia dan kau ya Allah yang hari minta doa sama gue sebut bukan hati yang gue lebih mulia dari Allah dan dari sini hari dan dari sini Allah tidak jadi Allah sini hari siapa yang lebih mulia dari mereka mereka manusia pilihan Allah yang lebih mulia untuk mendampingi Rasulullah. Tapi begini ajaran Allah. Begini ajaran Nabi Musa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngambil berkah, ngambil manfaat dari siapapun, tidak pandang bulu. Mau dia di atas kita atau di bawah kita. Sebab setiap orang beriman sadar kalau diri adalah hamba di hadapan Allah. Teruslah kita di perjalanan. Begitu orang itu menjalankan ibu dia di dalam turun di rumah sekolah di sini di atas satu atau satu guru sama, kita banyak orang lepas sholat dan kita banyak perjalanan dari atas bukit itu kelihatan bangunan-bangunan yang ada di Indonesia. Jibril nanya, mau mana tahu kata ucapan sahabat Rasul Rasulullah SAW maka saya tahu itu Jibril bilang, itu adalah Tursina mungkin Tursina tempat terus Nabi Musa bermuraja kepada Allah SWT sholat di situ ambil berkah. Masya Allah iya padahal Nabi Muhammad jauh lebih berkah daripada Nabi Musa. Dan Nabi Musa menunjukkan kepada di atas itu bukit. Itu waktu itu Nabi Muhammad mengajak Jibril untuk menunjukkan kepada Allah bukan di atas bukit, di atas langit, di atas Sidratul Muntaha, di tempat yang belum dimasukkan oleh Jibril sama Nabi dari mana. Lebih agung daripada Nabi Musa. Tapi walau demikian Allah merintahkan Jibril untuk ajak Nabi Muhammad mengambil berkah di tempat Nabi Musa. Sholat kemudian lanjut lagi perjalanan hingga diajak oleh Jibril ke satu tempat turun yang sholat di sini. Sholat. Lepas sholat kita mencari perjalanan. Itu tanya, tahu tak? Itu pada tempat. Itu tempat namanya Baitullah. Apa namanya? Baitullah. Hai tubuh di Isa, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Lanjut lagi perjalanan. Kenapa? Nabi Muhammad tidak akan mau saja ke rumah di dalam keliling-keliling dulu. Ini namanya kalau bahasa kita itu safari ziarah. Terus kalau kita perhatikan, biasanya itu kalau dia sudah promotor bulan Syakban, kita diajar dengan orang-orang tua kita itu ziarah ke makam-makam orang tua kita, para ulama juga kita ziarah. Iya kan? Kita bulan Syakban ke makam-makam orang tua. Kenapa begitu? Ini tidak ada. Saya tanya peristiwa orang tua itu apa? Menjelang masuk Syakban, Syakban 23 itu. Nabi ngadain safari ziarah. Ziarah tempat-tempat berkah. Ke Madinah, ke mana lagi? Ke tempat yang Nabi Musa, ke mana? Ya, ke tempat lahirnya Nabi Isa. Dia kuburan lagi di situ sekarang. Belum sampai ke bawah. Nabi juga diajar ziarah kubur. Diajar ziarah kubur. Kuburnya siapa? Di bawah kecil ketukuran dari Musa ada di sana. Dan mereka para nabi, mereka hidup di atas kuburan mereka di Solo. Mereka sholat, mereka ibadah di dalam kuburan mereka. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kuburan Nabi Musa dan Nabi Idris, dia ada. Beliau datang. Nabi Musa lagi sholat di atas kuburan. Saat itu Nabi Musa lagi bermunajat dengan Allah. Dan bermunajatnya diriwayatkan. Nabi Musa bilang bermunajat di atas lagi sholat. Dia berkata, "Pak Allah, wahai Allah, ya Allah, kau mulia kan? Engkau angkat dari dia." Itu munajat Nabi Musa. Dalam sholatnya di atas kuburan. Dalam Nabi Musa lagi. Jibril menjawab salam. Nabi Muhammad tidak menjadikan. Cuma Nabi Musa itu orangnya tahu tidak pasal rasa ngomong apa aja terus sekali pun dalam hati sama Allah itu dalam mengajak ya angkat keluar mengangkat sama Allah dengan terus ya akram kamu kau betul kamu. Ya Allah, kau muliakan dia. Engkau angkat derajatnya dia. Nabi Muhammad waktu datang, Nabi Musa tadi datang ke mana ya? Jibril menjadi salah, Nabi Muhammad menjadi salah. Maka Nabi Musa mengajukan, menjawab apa? Terus Nabi Musa nanya, siapa yang bersama kamu di bersama kamu di Nabi Musa tenang satu ini. Bagaimana ya? Itu terperanjat Nabi Musa. Kenapa terperanjat? Jadi yang barusan disebut-sebut sama Nabi Musa di hadapan Tuhan dia dengan suara lantang tadi dia baru datang. Sudah masuk dia. Dalam menajat dari Nabi Musa bilang, ya Allah, kau tahu dari Nabi Muhammad. Engkau muliakan dia Nabi Muhammad. Engkau angkat derajat dari Nabi Muhammad. Lagi doa begitu, yang disebut-sebut datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Angkat Nabi Musa. Disambut dari Nabi Musa dengan tidak ada mereka pakai. Begitu banyak sebagaimana dalam riwayat Bukhari itu sudah kita baca juga di kita. Nabi Musa nangis. Nangis. Dia berkata, ya sungguh perang-perang Musa untuk ini pemuda. Kau bilang ini pemuda? Iya. Sebab Nabi Musa juga sebelum ini dan kau jadikan kuliah kasih sayang para nabi. Engkau jadikan umatku yang masuk surga banyak, tapi kau jadikan umat ini jauh lebih banyak lagi. Nangis Nabi Musa. Nabi Adam bin Musa yang sangat dikagumi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi waktu pulang dari Israel cerita kepada sahabat, aneh diajak mengaji ke malaikat sendiri yang disiarkan di Musa. Terus Nabi bilang kepada sahabat-sahabat, dan kuburan yang ingin jadi ke Ahmad. Jadi tentunya yang berada di kuburan ini satu tempat jadi ke Ahmad. Sampai Nabi bilang, ada dari mulai Muslim. Nabi bilang kepada sahabat-sahabat, lalu kuburan, kalau saya di situ, saya akan tunjukkan kepada kalian kuburan yang ada di Musa. Ada dalam riwayat disebut mungkin habis makin. Lihat, berhati ya. Tapi Nabi Muhammad bilang ke sahabat-sahabatnya, kalau aku di situ saat itu, aku akan, dia bilang ke sahabat-sahabatnya, tapi ada yang bilang, aku bakal hancurin kuburan ini. Bin Akhir, rumah kubur. Tapi Nabi bilang ke sahabat-sahabatnya, kalau aku di situ, aku akan tunjukkan kepada kalian kuburannya dari Musa. Bakal aku dudukin. Bakal dinaikin di tanah. Bahkan aku dari Muhammad kunjungi para sahabat-sahabat yang berada di Musa. Jawabannya jadi kita tahu apa jawabannya. Supaya tidak lagi sejarah yang berkumpulan. Kalau memang tidak boleh sejarah ini, tidak boleh kunjungi kepada Nabi. Cuma saat itu masa apa? Ya, sangat jauh sekali yang menikah sama Tuhan yang pertama dan yang berkumpulan yang bagus. Cuma kepada Nabi yang terakhir ini, kalau aku bisa ada, aku akan tunjukkan kepada kalian yang berkumpulan di Musa. Jadi perjalanan di Israel Mi'raj, salah satu tujuannya adalah perjalanan ziarah. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah ini baru sedikit potongan dari perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita niat ya. Kalau pada tanggal Ramadan atau pada Syawal pada ziarah. Ini dalilnya. Jadi yang lain akan ziarah enggak masalah. Tidak pakai dengan perjalanan yang masalah, tapi jangan berhubungan. Ya, kita punya dari ini. Kita punya takutan di Nabi Muhammad SAW. Semoga kita lebih kita jalan dengan kita jalan dengan Allah. Kalau pertemuan yang akan datang lagi, ini mungkin kalau 3 kali pertemuan tidak cukup. Tapi insya Allah terus ini bakal kita bahas dalam pengajian malam ini kita beberapa tempat itu. Kita bakal lanjutkan. Dan setelah penyakit kita bisa aman sesuatu